وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru namanya manusia. Tak taruh di bumi, tak jadikan khalifah. Aku serahin ngatur dunia. Malaikatnya protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Kata malaikat, enggak usahlah ya Allah, ngapain bikin makhluk baru manusia, nanti ditaruh di bumi, dia pasti suka bikin kerusakan di permukaan bumi. Dia suka pertumpahan darah, dia suka perang. Enggak perlu, cukup kita saja para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat selalu bertasbih memahasucikan engkau. Sok suci hati, merasa bersih hati, maka dimarahin sama Allah. Allah marahnya gimana? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, wahai para malaikat, aku lebih tahu apa-apa yang kalian semua enggak ngerti. Karena sok suci hati, merasa bersih hati, dimarahi sama Allah. Itu malaikat. Apalagi iblis. Iblis malah sombong. Merasa tinggi hati. Bukan begitu, iblis? Buktinya waktu diperintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, sujud li ta'zim, hormat kepada Nabi Adam, tunduk kepada Nabi Adam, iblis gak mau, karena merasa lebih baik. Malah dia membantah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah, api kan lebih baik daripada tanah, masa aku harus tunduk sama Adam? Gak mau dong. Tak tambahi dong biar iblisnya lego. Dia merasa lebih tua, lebih pinter, lebih tinggi kedudukannya. Maka iblis itu tinggi hati. Karena iblis tinggi hati, maka dilaknati sama Allah. Bukan cuma dia, anak cucunya juga. Alhamdulillah iblisnya istighfar. Seanak cucu ne dilaknat, pokoknya dadi intipe neraka. Karena apa? Tinggi hati. Lah kalau Nabi Adam kan jelas rendah hati, memang pernah berbuat salah, dilarang mendekati syajaratul khuldi, malah makan buahnya. Padahal itu enggak murni kesalahan Nabi Adam sendiri, ada campur tangan iblis, ada peran serta ibu Hawa. Tapi Nabi Adam menyadari. Dalam Quran rintihan Nabi Adam digambarkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yuk bareng-bareng kita baca tabarukan. Semuanya ikut. Yang enggak bisa tolong pura-pura mangap-mangap. Acting aja enggak apa-apa. Timbanganin doe, mending ubahno lambemu. Yuk. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Dilakukan itu kan biar menyentuh. Saya udah sering sampaikan, orang itu kalau enggak pernah rengeng-rengeng, enggak pernah bersenandung, petentengan nek uripe. Delok raine lho ketara. Cangkem irung bathuk ngelumpuk kaya silite pelembungan. Ora ajar, ora sareh, ora sumeh, njepluk-njepluk. Penting kok, rengeng-rengeng itu penting kok. Makanya baca Quran aja suruh pakai lagu. Man lam yataghanna bi tilawatil Quran falaysa minna. Yang baca Quran enggak mau pakai lagu yang bagus bukan golonganku, kata Nabi. Baca selawat dilakukan kayak gini kan enak. Kalau udah mendengar senandungnya selawat, Habib Syekh menyentuh ning ati ngono kan. Ya toh? Tenanan kok selawatan kayak gitu. Coba kalau enggak dilakukan ya enggak enak. Zaman Rasulullah aja takbiran udah dilakukan kok, udah pakai lagu. Takbiran lebaran itu baik Idul Fitri, Idul Adha. Maka menyentuh hati ya karena lagunya. Apalagi yang lagi di perantauan. Kepengin pulang, enggak bisa mudik. Udah kangen sama keluarga, kangen sama orang tua, kangen sama saudara. Tapi enggak kebagian tiket. Soalnya ra iso tuku. Dengar takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tes tes berkaca-kaca mesti iling-iling sing enggak. La ilaha illallah wallahu akbar. Mewek-mewek rondo-rondo anyaran. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah, kalau udah dengar kayak gitu. Coba kalau enggak pakai lagu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Azan juga gitu kan, panggilan untuk orang sholat berjamaah. Zaman Rasulullah bahkan diseleksi. Sahabat yang suaranya kenceng, enak, syahdu, yang dengar biar tersentuh. Terus setelah seleksi yang terpilih dua orang sahabat. Muadzinnya Rasulullah, satu Abdullah bin Ummi Maktum, emang suaranya enak banget. Satunya Bilal bin Rabah. Sampai sekarang muadzin-muadzin itu dinamakan Bilal. Yang tukang naikin khotib namanya Bilal. Siapa yang jadi Bilal? Coba azan itu kalau dilaguin, Masya Allah. Kayak azan khas daerah saya, daerah Bojonegoro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Modelnya ngono. Anak perumahan Bumi Indah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya pas kok. Awalnya coba. As-salatu khairun minan. Akhirnya sing jamaah lo, wonge ambek cagake lo, akeh cagake. Apalagi yang Arabik modelnya, Mekah Medina, kalau dengar dari TV aja itu terenyuh hati. Kurungono TV lho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngono enak, Masya Allah. Coba enggak pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nyumet mercon. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku banyak zalim, aku banyak salah, aku banyak dosa. Kalau engkau tidak memberikan ampunanmu, kalau engkau tidak memberikan rahmat kasih sayangmu kepada aku, terus gimana nasibku, aku ikut siapa? Aku pasti akan jadi orang yang celaka dunia akhirat. Rendah hati, maka disayangi sama Allah. Coba sekarang kita pikir, Nabi Adam sama iblis ini dulunya kan sama-sama penghuni surga. Waktu di surga sama-sama melakukan kesalahan. Nabi Adam kesalahannya memakan syajaratul buah dari syajaratul khuldi. Iblis kesalahannya enggak mau tunduk ke Nabi Adam, enggak mau ngikut perintahnya Allah. Akhirnya sama-sama dikeluarin dari surga, sama-sama diusir dari surga. Tapi akhirnya beda nasib. Nabi Adam pada akhirnya nanti akan kembali ke surga, jadi penghuni surga selama-lamanya lama. Kenapa? Karena rendah hati. Nah, iblis. Salah posisi duduk. Selamanya enggak akan bisa tinggal di surga. Kenapa? Karena tinggi hati. Maka jadi orang tuh jangan sok suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi. Ayo toh sampean kari nyaut hati lo kok berat banget, diulang. Jadi orang itu jangan sok suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi hati. Karena itu bikin sakit hati. Tapi jadilah orang yang rendah hati. Pasti akan menarik hati. Sehingga banyak yang jatuh hati. Nuh, angel lo gak kata-kata ini. Lo merangkai kata-kata kayak gini gak gampang, mulane larang. Angel kata-kata ini. Pengen cepet yang gue liat saya ngecek-ngecek menunggu gue kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Kulla 'amin wa antum bi khairin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ajengan, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimi, ketua DKM bersama segenap pengurus, kepala kecamatan bersama para staf, kepala kelurahan, berikut para staf dan tokoh-tokoh masyarakat, para ketua RW, para ketua RT yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, hadirin hadirat, bapak, ibu, saudaraku, jamaah sekalian. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas kasih sayang dan pertolongan Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berhalal bihalal, Setelah satu bulan kita berperang melawan hawa nafsu sekaligus kita menjalankan tarbiyah di Madrasah Ramadan, maka selanjutnya di bulan Syawal, Syawal itu artinya peningkatan, yang dimaksud adalah peningkatan ketakwaan. Jadi para jamaah, bulan Syawal dan bulan-bulan ke depan berikutnya adalah untuk peningkatan ketakwaan, bukan peningkatan berat badan. Karena mohon maaf, banyak orang yang ketika Ramadan dipakai puasa, berat badannya turun 5 kg. Begitu Ramadan selesai memasuki Syawal, berat badannya naik 15 kg. Itu kan bukan peningkatan ketakwaan, tapi peningkatan berat badan. Karenanya, jangan sampai puasanya tamat, maksiatnya kumat. Jangan sampai begitu lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Jangan sampai ketika Ramadan kemarin mau menjalankan sholat malam, mau sholat witir, begitu Ramadan selesai, sholat malam, sholat witir, katut kentir. Jangan sampai Ramadan kemarin setan dipenjara, dibelenggu. Begitu setan udah dilepas, manusianya pada kesetanan. Alhamdulillah setannya ikut ketawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, di berbagai kesempatan saya sering menggambarkan bahwa sebelum Ramadan itu bulan-bulan ulat. Itu gambaran diri kita sebelum Ramadan kaya ular. Ular itu simbole binatang yang jelek. Enggak ada orang yang seneng sama ular. Dan ular itu perusak, dimanapun dia tinggal pasti ngerusak. Ular tinggal di tanaman, tanamannya pasti kering. Ular manggon ning dedaunan, dedaunannya pasti bolong-bolong, rencem-rencem. Ular tinggal di buah, buahnya pasti busuk. Bahkan ular tinggal ning untumu. Kalau untuku enggak, untumu pasti kerowok. Pokoknya tukang rusak. Sehingga kalau ada orang hidup di tengah-tengah masyarakat yang suka bikin onar, suka bikin rusuh, suka bikin ribut, suka bikin rusak, dinamakan ular. Gimana masyarakat perumahan Bumi Indah sini, ulernya banyak apa enggak? Oh ya, oke, para ular-ular sekalian. Makanya memasuki Ramadan, ini ular saatnya jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya kepompong itu the entung. Kepompong itu dia enggak makan, enggak minum, emang lagi puasa. Dulu bapak ibu waktu masih kecil kan suka main kepompong tuh. Kalau lagi nemu kepompong dipegang terus dipakai mainan. Kalau orang Jawa dikudang, entung di lor dikidul. Entung di lor dikidul. Kalau dulu kayak gitu ya lumrah biasa, emang mainan anak zaman dulu ya kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya dianggap gila. Anak sekarang kecil-kecil mainannya udah serba elektrik. Ibu-ibu masak elektrik pakai mesin, nyuci elektrik pakai mesin. Bahkan saya pernah ke luar negeri mandi, begitu masuk kamar mandi saya mau sikat gigi, mau gosok gigi. Itu saya celula-celulu nyari sikat giginya kok enggak ada. Terus saya nanya ke petugasnya, dikasih tahu itu ada sikat giginya otomatis elektrik. Jadi kalau mau gosok gigi pokok mendekat sambil meringis gini. Jadi nanti sikat giginya yang gerak sendiri osok-osok-osok. Nah ini kalau diterusin nanti lama-lama orang sedunia beringas-beringis semua. Ini kecanggihan teknologi. Betapa dulu HP itu besarnya saungkal-ungkal. Kipetnya gede-gede sak jempol-jempol. Kata hati itu aplikasinya bisa pindah sendiri-sendiri. Jadi nanti orang sedunia kalau HP-an itu cukup lirak lirik lirak lirik lirak lirik. Ben edan kabeh ya wis. Entung waktu kita pegang dia gelo-gelo. Dulu kita kudang entung di lor di kidul. Itu sesungguhnya pelajaran buat kita betapa entung pun berzikir. Entung pun bertasbih, mujahadah, munajah, takarrub kepada Allah. Seharusnya seperti itulah diri kita waktu bulan Ramadan. Sehingga keluar dari kepompong sudah enggak lagi berupa ulat, tapi sudah berubah jadi kupu-kupu, simbol keindahan, binatang yang semua orang suka. Harusnya begitu, tapi sayang Banyak orang yang setelah jadi kepompong sebulan Ramadan, keluar bukannya jadi kupu-kupu, malah jadi kucing garong. Iki wonge ya teko kok ndongsong nang isor wit wonge. Atau gambaran yang lebih mudah difahami para jamaah, sebelum Ramadan kita itu ibarat padi, harganya masih murah. Lagian padi banyak yang enggak berisi, bahasa Inggrisnya the gabuk. Gak ono isine ngono, gak mentes blas. Udah gabuk, kotor pula. Campur jerami, campur damen, campur kawul. Ngaku enggak ngaku, ibadah kita itu banyak yang enggak berisi. Akeh sing gabuk, amale gabuk, baca Qur'ane gabuk, sedekahe gabuk, salate gabuk, zikire gabuk, ngajine gabuk, pengabdian kemanusiaannya gabuk. Modelmu kok kaya gak trimo tak lokno gabuk. Bukti kalau sedekah kita gabuk, misal ya, nanti ada infak kotak amal keliling, kardus keliling untuk masjid. Bapak ibu bawa duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 yang dimasukin yang kompak. Itu namanya gabuk. Mohon maaf, kita baca Qur'annya juga gabuk. Jelas-jelas Ramadan itu syahrul Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Coba jujur dijawab, Ramadan kemarin Bapak Ibu khatam Qur'an berapa kali? Khatam 30 juz apa khatam juz 30? Kita ngaji juga gabuk. Enggak usah jauh-jauh cari contoh, malam ini aja yang hadir di majelis ini banyak yang ngajinya masih gabuk. Terutama yang sebelah sini, yang pakai kerudung. Yang ibu-ibu, yang mbak-mbak, gabuk. Buktinya dari tadi saya kasih penjelasan, dari tadi saya kasih keterangan. Bukannya mendengarkan penjelasan saya, tapi banyak yang terkesima memandang wajah saya. Gabuk. Biar jelas aku ke depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita zikir juga gabuk. Buktinya habis sholat diajak wirid 5 menit aja udah pada bubar. Apalagi sholatnya, udah enggak khusyuk, enggak khuduk, enggak tumak ninah. Enggak mikir sholat itu. Asal gugur kewajiban, terutama yang muda-muda. Masa sholat isya 4 rakaat 1 menit selesai. Allahu Akbar, cepet banget kayak orang senam. Entul-entul, jadi-jadi, duli-guli, kentut-entut. Tangi meneh, entul-entul, jadi-jadi, duli-guli, kentut-entut. Salame gobek-gobek. Padahal semua tahu, sholat itu standar keislaman, barometer keislaman seseorang. Bahkan, mohon maaf, pembeda antara orang Islam dengan orang kafir itu ya sholatnya. Dan besok di hari kiamat, yang pertama diaudit, diperiksa, menjadi acuan penilaian, itu sholat. Sebagaimana sabda Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru 'amalihi wa in wujidat naqishatan ruddat 'alaihi wa sa'iru 'amalihi. Al-hadits kama qala. Mohon maaf saya ngebacanya cepat, karena meskipun saya baca pelan-pelan situ juga enggak ngerti. Yang pertama diaudit, diperiksa itu sholat. Kalau sholatnya bagus, sempurna, diterima. Ibadah yang lain ikut diterima, lolos sampai ke surga, alhamdulillah. Sekarang kalau sholat fardunya bolong-bolong, ada yang ditinggalin, ini ada pertimbangan khusus. Allah berkata kepada para malaikat yang tukang hisab itu, unduru li abdi hal tatawwa. Wahai para malaikat, perhatikan dan teliti hambaku yang sholat fardunya bolong-bolong. Itu kayaknya warga perumahan Bumi Indah 4 itu. Perhatikan, apa dia punya tabungan sholat-sholat sunnah? Kalau punya, tutup sholat fardu yang bolong-bolong tadi dengan sholat sunnahnya. Punya ya Allah, warga perumahan Bumi Indah 4 punya tabungan sholat sunnah. Sholat apa? Tarawih. Ya udah enggak apa-apa, tuh pakai nutup sholat fardunya yang bolong-bolong. Kalau mencukupi, aman. Kalau enggak mencukupi, urusan. Nah, orang yang sama sekali enggak mau mengerjakan sholat, ini enggak usah diperiksa. Dia langsung masuk neraka tanpa hisab. Loh, yang tanpa hisab bukan cuma masuk surga, masuk neraka juga ada yang tanpa hisab. Siapa mereka? Di antaranya orang yang enggak sholat. Begitu dilihat buku catatan amal, sholat enggak ada, malaikat langsung teriak, neraka aile kesewen. Apanya yang mau diperiksa? Lah mohon maaf, orang sekarang tuh berani-berani banget ninggalin sholat. Sholat fardu aja yang seharusnya sehari 5 kali, banyak yang dijadiin 5 hari sekali. Kumat-kumatan. Sekalinya kumat, sholatnya digabung-gabung. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Oplosan lillahi ta'ala. Apalagi yang muda-muda, gaya hidupnya di kota udah ke barat-baratan, gaya hidup modern katanya. Waktunya subuh pakai maraton, waktu zuhur gayanya pergi ke salon, waktu asar main badminton, waktu maghrib lihat sinetron, waktu isya main handphone. Awas di alam kubur kena smackdown. Kita itu sholatnya udah gabuk, ibadahnya gabuk, gak berisi, kotor pula. Ibarat padi itu banyak jeraminya, campur kawul, campur damen. Mohon maaf, jangan tersinggung. Saya katakan ibadah dan amal kita itu gabuk, kotor, karena yang hadir di sini semua tanpa kecuali, termasuk yang ngomong. Ini potongannya orang-orang geragas. Geragas itu bahasa Inggrisnya the celutak. Apa-apa doyan. Baik doyan, buruk juga doyan. Ayo tebu nyaut. Apik doyan, elek yo. Ibadah doyan, maksiat yo. Pahala doyan, dosa yo. Pengajian doyan, dangdutan juga. Kalau lagi zikir mantep. Loh, ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ngatain orang juga mantep. Asu gue. Istighfarnya fasih banget. Astagfirullah, halatim, astagfirullah, halatim. Tapi kalau lagi gosip juga fasih banget. Ketoke nokono nggone. Selawatan yo ngelik-ngelik. Tapi nek rasan-rasan yo ngelik-ngelik. Apa maneh lambe-lambe kudungan. Adegan kampung itu kok. Adegan kampung kalau lagi ngumpul sama tetangga, ada anak tetangga perempuan dibonceng sama anak laki-laki, mulai nyeletuk siji, "Lho, Mbak, wis digondoli lanangan." Sebelahe nambahi, "Yo ganti ketoke, wong wingi Megapro kok saiki Vixen." Sebelahe malah nemen, "Yo ora kaget, Dik, pancen bocah kuwi wis lecek." Mburine pol malan, "Le, kuwi ora anake tok, ibuke yo ngono. Ibuke lerene saiki wis ora payu." Sorry ya, emang perempuan. Apa yang dilihat pasti diomongin, apa yang didengar pasti diomongin. Wong wedok mripate ketok apa ya diomong, kupinge krungu apa ya diomong. Ada ustadz, ada kiai diundang ceramah, mesti jadi bahan omongan. Kiainya datang terlalu awal, tekone DCI, ya diomong. Kiai ini ora payu ya ngono kuwi. Wong acara urung mulai kok wis teko. Ketara nek njaluk mangan. Paling bojone nomah ora mangan. Nanti datangnya terlambat, diomongin pula. Kiai jual mahal. Mentang-mentang laris, datang mesti terlambat. Seneng dadi ententenan. Nanti ceramahnya panjang, terlalu lama juga diomongin. Ceramah ngatok no wong. Ono penak kari ngoceh. Kene bokong panas sikil gringgingen. Sing silo, sing delocor, sing sendeklu. Ceramah singkat terlalu pendek diomongin, diundang bener-bener ceramah bentar banget kaya ayam nelek ceret tinggal mulih. Ngono ya antrine suwe, mbayare larang. Iki sing disorai maksudnya sayang. Makasih. Emang perempuan. Punya tetangga kaya, syukuran. Dikasih sate, kan nyembelih sapi 3 ekor. Akhirnya sate sak kepel-kepel. Ya dilokno, sate kok njaba gosong, jero mentah. Wong sugih goblok. Nanti satenya kecil-kecil ya diomong, sate sak laler-laler. Pangan orang nyelilit. Datang ke pesta, pesta pengantin, gimana pun kondisi pengantin pasti diomong. Misalnya pengantin lakinya ganteng kayak aku. Neng kaya sapa? Masa kaya tukang syuting iki. Kenaan. Wong sing ceramah aku. Terus pengantin yang perempuannya cantik kayak istriku. Nih, istriku cantik. Kalau di sini ukurannya kayak mana ya? Bentar, bentar. Mungkin ada mana ya? Ternyata enggak ada. Mohon maaf ya. Ibu-ibu perumahan Bumi Indah kalau dibandingin sama istri aku enggak level tahu. Nanti pengantin laki ganteng, pengantin perempuan cantik, ya diomongin, ya Allah mantene lo pantas kayak zaman kerajaan. Ngono. Pengantin lakinya ganteng terus pengantin perempuannya jelek, jemburis. Ya diomong, manten lanang picek kok paling. Ora melek matane. Wong bocah ganteng e ngono kok iso gelem ngrabi bekakas ngono iku. Kuwi lho rongsokan teko ndi? Besi tua kok dikelompokno. Atau sebaliknya, pengantin yang perempuan cantik, yang laki-laki jelek, merongos. Ya diomong, ya kebangetan. Manten wedok lu ngipi apa? Wong bocah ayune kaya ngono kok gelem dirabi garangan anyang-anyangan. Apalagi sama-sama jelek, manten lakinya jelek, pengantin perempuannya jelek pula, malah nemen. Baru ngeliat ya lewis nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kulo kemanten sing lanang elek sing wedok elek sisan wis anak elo dadine piye. Kita itu kotor, karenanya harganya murah, ibarat padi gabah udah enggak berisi, kotor pula. Maka agar jadi baik dan mahal harganya, harus diproses. Masukin penggilingan, dimasukin seleb. 1 bulan Ramadan di seleb. Ya sakit emang dimasukin penggilingan, di seleb kok. Gerata. Ya lama sebulan no. Gerata. Nah, makanya masuk Ramadan itu kita kan diproses. Sakit, siang hari lapar, haus, enggak boleh makan, enggak boleh minum, harus menahan nafsu. Emang digiling, diselep, sakit. Malamnya nanti harus sholat tarawih, harus witir. Sakit dan itu berat, terutama bagi yang gemuk-gemuk itu. Imam tarawihnya cepat apa nih sing lemu enggak gelundung. Masih harus baca Al-Quran, terus masih harus iktikaf, emang digiling, diselep, ya sakit. Tapi nanti keluar dari penggilingan, keluar dari selep, udah enggak berbentuk padi lagi, tapi udah berubah jadi beras. Lebih bagus, lebih bersih, lebih putih, harganya lebih mahal. Jadi sesungguhnya para jamaah, Ramadan itu sebuah proses untuk menaikkan harga kita, meninggikan derajat kita. Dan hidup ini makin lama kan harus makin mahal. Jangan sampai hidup makin lama makin murah. Hidup model opo. Segala sesuatu di dunia ini makin lama makin mahal. Tanah aja harganya makin lama makin mahal. Terus sekarang BBM tarif dasar listrik harganya makin lama juga makin mahal. Alat-alat elektronik harganya makin lama makin mahal. Kiai juga begitu. Maka tiap tahun kita diproses Ramadan agar kita makin mahal harganya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau proses Ramadan ini dijalani dengan baik dan benar, ghufirallahu ma taqaddama min dambih, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lewat, bersih dari semua dosa. Ini yang dimaksud adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, bersih dari dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah saja belum cukup. Kalau masih punya tanggungan kesalahan dan dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama, maka diteruskan dengan berhalal bi. Semangat dong, berhalal bi. Halal ini dalam rangka untuk membersihkan dosa antar sesama. Sebagaimana petunjuk ayat Al-Qur'an, ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Manusia selalu diliputi kehinaan kalau dia tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah melalui ibadah mahdhah, ibadah ritual dalam jalur hablum minallah, dan menjaga hubungan baik dengan sesama melalui ibadah muamalah, ibadah sosial dalam jalur hablum minannas. Atau dalam kata lain, sebagus-bagusnya ibadahnya ke Allah, tapi kalau hubungan dengan sesama kok jelek, percuma tuh ibadahnya, sia-sia. Aku ini didengerin apa enggak? Sholatnya top, bagus banget, baru melafalkan niat aja udah usholli, usholli, usholli, usholli, fardol. Takbiratul ihramnya luar biasa. Allahu akbar. Bacaannya fasih banget. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Baca kofi sampai ucul lintil-lintil. Waladdul. Rukuk dia lama banget. Melungker tok 90 menit. Apalagi sujud nyosop 2 jam. Sujud sampai bathuke benjut, zikir nganti lambene njedir. Wiridan baca Quran sak dalan-dalan. Poso saben dino, pergi haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu 5 kali. Ya bisa rumahe Mekah. Tapi ama saudara enggak akur, ama tetangga enggak rukun, ama temen sering ribut, percuma dan sia-sia tuh ibadahnya. Rasulullah menyabdakan, yamkutullah qati'a rahimin walau mata jawfal Ka'bah. Allah melaknat orang yang memutus silaturahim walaupun dia matinya di dalam Ka'bah lagi ibadah. Na'udzubillah min. Bayangin, dia tuh matinya lagi ibadah di dalam Ka'bah, bukan cuma di sekitarnya Ka'bah. Dia ibadah di dalam Ka'bah, mati di situ. Tapi dia mutus silaturahim, dilaknat sama Allah. Berarti bermasyarakat itu penting. Berinteraksi sosial itu penting. Hidup kumpul sama banyak orang itu penting. Bukan sekedar penting lagi, tapi penting bingit. Kalau penting banget sih belum seberapa, ini penting bingit. Kan kita ini human socially, understand? Nah gitu, masih ingat berarti. Setiap aku understand, jamaah terutama ibu-ibu yang perempuan harus yes. Karena understand itu bahasa Inggris terdiri dari dua suku kata under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes. Kalau enggak yes, kasihan yang di bawah. Manusia itu makhluk sosial. Tidak bisa hidup tanpa pihak lain. Dan manusia itu satu dengan yang lain saling membutuhkan. Betul? Maka ada yang ngajar, ada yang diajar. Ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Guru butuh murid, murid butuh guru. Saling membutuhkan. Kayak gini, ada yang ceramah, ada yang dengerin. Saya suruh ceramah sendirian di sini, enggak berani. Yo izin yo. Maka subhanallah, Forum Silaturahim dan Halal Bihalal warga perumahan Bumi Indah malam ini yang dihadiri oleh ribuan jamaah kayak gini, ini satu bukti betapa warga perumahan Bumi Indah ini hidup rukun dalam keberagaman. Saya yakin ini yang hadir di sini multi etnis, multi suku, multi daerah, multi tradisi, bahkan multi agama. Bukan cuma yang muslim-muslimah yang datang di sini, ada saudara kita yang non-muslim pun ikut hadir di sini, betul? Tapi kompak, guyub, rukun secara berdampingan. Lah kalau masyarakat se-Indonesia mau seperti ini, pasti Indonesia tetap aman, damai, tentrem, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang dirintis oleh para pendiri negeri ini, Bhinneka Tunggal. Kan kita ingin kalau keadaan aman kayak gini, kan enak. Ibadah bisa tenang, kita gak pernah terganggu, kita gak pernah terusik melaksanakan ibadah, betul? Sekolah tenang, hidup juga nyaman. Coba bayangin, kayak sebagian negara Arab yang notabene penduduknya beragama Islam mayoritas, gara-gara perbedaan, pertikaian, peperangan, dikit-dikit bom, ya Allah, anak-anak sekolah gak tenang, yang ngaji gak tenang, yang ibadah gak tenang, hidup juga gak nyaman. Bayangin, lagi enak-enak ngaji kayak gini, ada bom nyasar coba, dor kayak gitu. Mesti bubar. Ayo Bapak coba dipikir, bayangin. Bapak misalnya mohon maaf, sampean pas ngeloni bojomu, pinggirmu ono bom, ayo. Ya gubuh terus melewayu karo kontal kantul. Ini pasti yang diketawain kontal kantulnya. Saya itu kadang-kadang heran sama orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikkan. Kok gampang banget? Kayak bolone pangeran. Islam itu luas. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara kita yang non-muslim. Islam itu ajarannya luas. Bukan cuma satu aliran saja. Allah kasih amalan dalam Islam itu luas, macam-macam, tinggal kita pilih amalan yang model bagaimana. Sepanjang itu enggak menyimpang dari akidah, selama itu enggak bertentangan dengan syariah, silahkan kerjakan. Toleransi, saling menghargai, tasamuh kalau dalam bahasa agama. Ada yang suka amalan model gini, ada yang suka amalan model kayak gitu. Selama itu enggak nyimpang dari akidah, enggak bertentangan dengan syariah, monggo. Kok kayak enggak paham ya? Gini loh, ajaran Islam itu ibarat prasmanan dalam pesta itu, hidangan yang disuguhkan Allah itu menunya macam-macam. Tinggal kita itu hobi, selera menu yang model bagaimana, silakan diambil, dinikmati. Lah iki mesti paham soalnya departemen perbadokan iki. Kalau Anda doyan menu yang kayak gini, ya silakan dinikmati. Yang lain doyannya menu yang berbeda, biar dinikmati. Jangan saling mengenyek dan mengelokkan. Sakarepku sing ceramah aku kok. Ngene lho, Bro. Ya. Nek kowe wis badok-badokan model ngono kuwi. Badok-badoken. Ojo ngerayah-ngerayah badokane wong liya. Sorry ya bahasanya kasar. Kalau pengen yang halus kapan-kapan datengin aja Ustadz yang bongso halus. Lho iki maksudnya lana a'maluna walakum a'malukum, manfaat bagi kami, amal kami, manfaat bagi kalian, amal kalian. Islam itu seperti itu, bahkan dengan yang berbeda keyakinan, yang berbeda agama dengan kita pun, kita tetap wajib bersikap dengan baik. Kita rangkul mereka dalam ukhuwah, dalam persaudaraan. Islam gak pernah mengajarkan kekerasan. Jangan diperangi secara kasar, secara kekerasan. Bahkan sentuh hati mereka dengan akhlakul karimah, agar hidayah Allah masuk. Ngono carane bro. Ora pinter ya ora laris omonganmu. Lakum dinukum waliyadin. Saya itu heran kadang-kadang gara-gara beda keyakinan sampai perang, paten-patenan. Gak perlu paten-patenan. Wong ora usah dipateni, wah akhire ya do. Lho ya. mati dhewe kok nyapong nganggo dipateni barang. Ora perlu. Ceramah bareng ngene iki ya ora perlu suwe-suwe. Loh. Orang itu sebenarnya enggak usah pakai diceramain, udah pada ngerti. Enggak usah pakai dikasih ceramah, udah pada sadar. Enggak usah diceramai lho wis krasa. Wong awake biyen nom kaya ngono kuwate, bareng wis tuwa malah loyo, malah ringkih. Itu kan ceramah langsung dari Allah. Nasihat langsung dari Allah. Kok gak krasa? Lah kowe ono. Sebenarnya ndak usah dikasih ceramah pun orang itu udah pada ngerti, udah pada sadar. Rambut yang dulu warnanya hitam berubah jadi putih, itu kan juga ceramah langsung dari Allah, nasihat langsung dari Allah. Betapa rambutmu yang dulu warnanya hitam berubah jadi putih, itu artinya sudah saatnya Anda meninggalkan dunia hitam. Wong rambutnya yang dulu hitam sudah ditinggalkan, berubah jadi harus meninggalkan dunia hitam. Maka Sunan Kalijaga bikin satu tembang, judulnya Turi Turi Putih. Ayo bro, dinyanyi no. Maksudnya aku tak ngombe sik. Monggo sambil panitia, panitia infaknya, infak kelilingnya untuk pembangunan masjid, sambil teman-teman grup solawat ini menyenandungkan karya Sunan Kalijaga, Turi Turi Putih. Monggo panitia, panitia, panitia. Turi putih, turi turi putih. Ditandor, ditandor, ning kapan aku ana clereti penyemplong ba ira kembange opo. Turi putih, turi putih, ditandor ning kebon aku, ana clereti penyemplong ba ira kembange opo. Turi putih, turi putih, ditandor nang kebun aku, ana cereti ponyemplung bo ira kembange apa, bo ira kembange apa, bo ira kembange apa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Waitan kali, bulat kali, waitan kali, kolan kali, tengah-tengah tanduran pari, saiki ngaji sesok yang ngaji, ayo kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari, saiki ngaji sesok yo ngaji, ayo nderek poro kiai, ayo وسلام الله على ياسين حبيبنا على ياسين حبيبنا على ياسين حبيبنا Habibillah ala yasin habibillah lengeleng siramanungsa tamanana anganmu ngaji mumpung turun dan rawogi bala eka jurubati lengeleng siramanungsa tamanana anganmu ngaji mumpung turun dan rawogi bala ekat jurubati bala ekat jurubati bala ekat jurubati salatullah salamullah ala taha على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب Tandurane tanduran kembang kembang kenongo eng jero kuwo tumpakane kereta Jawa rada babat rupa manungsa Roda papat rupa manungsa Salatullah Salamullah Ala taha rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin habibillah Salatullah Salamullah Ala taha ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله لنج لنج سرمان ونصا تمنانا أنجن مونجي ممبون ترون تن راوغي بلايك جروباتي Bravo. curupati bolo ekat curupati salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bukan hanya sekedar tembang tapi nasihat yang sangat dalam. Dalam filosofi Jawa, turi-turi itu jarwo doso dari mituturi, menasehati. Nasihat yang bagaimana kok turi-turi putih, ternyata itu nasihat kematian. Ketika ada tetangga, teman, saudara yang meninggal, itu jasadnya dibungkus kain warnanya putih, maka turi-turi putih. Kalau ada yang meninggal, Bapak Ibu mau bertakziah, pasti akan mendapatkan nasihat. Sekarang saudaramu yang meninggal, lantas kapan giliranmu? Maka kain yang dipakai bungkus mayat itu dinamakan kain kafan. Itu sesungguhnya nasihat, mengingatkan giliranmu kafan. Kalau aku kan masih lama. Giliranmu kafan. Termasuk rambutmu yang dulu warnanya hitam berubah jadi putih. Kalau udah seperti itu, bentar lagi mau ditandur di kebon agung. Mau ditanam di kebon agung. Kebon agung itu maksudnya kuburan. Karena yang dimasukin ke situ bukan benih padi, bukan benih jagung, tapi yang dimasukin ke situ batangmu. Sejelek-jeleknya orang, sebejat-bejatnya orang, sejahat-jahatnya orang, ketika menyaksikan proses pemakaman, pasti hatinya tersentuh. Pasti akan sadar betapa akhir kehidupannya di dunia ya kayak gitu. Cepat atau lambat akan mengalami nasib seperti itu. Akhirnya betul-betul menyadari bahwa ternyata hidup di dunia ini enggak lama. Wong keluar masuk rumah, kerja dijalanin kayak biasa, tahu-tahu udah tua, tahu-tahu udah punya cucu, betul? Gak lama kok. Waktu hidup di dunia itu gak lama, maka oleh Sunan Kalijaga diungkapkan dengan bahasa ono celeret. Ini gambaran kehidupan yang sangat sekejap, celeret, secepat kilat, celeret! Gitu. Kilat itu kan kayak gitu, cepet banget. Apa ada di sini kilat yang gayanya celeret? Kilat endel. Bahwa ternyata dunia ini hanya celeret. Kalau kita sadar terus apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita andalkan? Sing mau duk-duk nolo apamu? Kekayaanmu, hartamu, duitmu? Itu kamu miliki gak lama kok, cuma celeret. Bentar juga pindah tangan ke anak-anakmu, ke ahli warismu, bahkan ke orang lain yang membeli. Betul? Woi, sebanyak-banyaknya kamu pegang duit, gak lama itu, celeret. Pasti akan pindah tangan. Ini aja ada duit yang masih dipegang panitia, bentar lagi pindah ke tangan saya. Celeret. Apa yang mau dibanggakan, yang mau diandalkan? Ilmumu. Yang merasa pinter, ternyata ilmumu gak lama kok, celeret. Mudah saja bagi Allah untuk mencabut ilmumu. Yang merasa pinter itu lagi naik motor, gak pakai helm. Kepeleset batu, sret, ndase ketutup, jedak, gegar otak. Yang ini. Apa yang mau diandalkan? Jabatan, kedudukan, pangkat, gak lama. bentar cuma celeret, begitu pensiun udah enggak berdaya. Iya, kalau masih pegang jabatan, koper dibawain, map dibawain, sendal dibawain, kacamata aja ada yang bawain. Emang orang itu pangkatnya makin tinggi, kedudukannya makin tinggi, tangannya mu ndak keple. Nggawa kacamata dhewe ora kuat. Digawake wong. Hoi. Begitu pensiun biasanya terus pause power syndrome. Wis karek. Celeret, apa yang mau dibanggakan? Makanya mohon maaf, wajahmu yang cantik, yang ganteng, celeret itu gak lama. Kayak perempuan itu, ya waktu masih muda, senyum ya Masya Allah, mencot ke uang. Gak lama itu celeret, begitu tua mengengeh ya Masya Allah, medeni uang. Makanya gak usah kentir lah, gak usah sok cantik. Duk, Anda cantik itu karena masih muda. Entar jadinya gimana? Ya kayak burimu. Wis nang noleo mengguri. Yo ngono kuwi dadimu. Ancene sik enom yo kenceng kabeh mindur-mindur. Tuwa, yo persis burimu. Cepet noleh to, iki. Ya mohon maaf, Mbah, pas dadi conto. Ngono ya digrayangi tenan kok karo. Iya. Piyen yo kenceng. Ha iki wis mengkeret. Dodoi piyen yo mentek-mentek. Lah saiki karek tengeretok. Nglembreh kabeh. Celeret. Enggak lama kok. Yang laki-laki juga gitu ya, kalau masih muda kayak gini gagah kuat. Gagahmu, kuatmu gak lama. Celeret. Begitu udah tua, loyo. Apes. Bukti nih. Hawa karepe ono, tapi tenaga wis ora iso. Lihat perempuan cantik ya, sapa kae kok monyor-monyor. Ngeliat aja matane wis kiyer-kiyer. Dideketin istri ya wis gak iso to. Diapakno. Wis ora untek babar pisan. Celeret. Bapak-bapak juga gitu, saya juga sama. Ya kalau masih muda kayak gini, entar tua kadang-kadang cuma dipakai bersin untune semrotoli dhewe-dhewe. Nah kalau udah celeret kayak gitu akhirnya tiba nyemplung. Nyemplung kemana? Ya ke kuburan. Diuruki, dipendem, diencepi patok. Cara kene kan patoke loro to. Patok siji jenenge tenger, nene patok loro ngono ku tenger-tenger. Di sana itu isinya orang tenger-tenger. Mikir nyesel tenger-tenger itu. Tenger-tengernya gimana? Yang dibawa ke sana itu apa to? Yang nemenin di sana itu siapa sih? Yang dibawa ke sana itu apa sih? Yang nemenin di sana itu apa sih? Pasti semua tenger-tenger. Kalau enggak percaya, ayo wong loro iki kon berangkat dhisik. Silakan berangkat duluan. Engko lek gak tenger-tenger ning kono. Bahwa ternyata harta, kekayaan, dunia, duit yang dicari kayak gitu polae, kata orang Jawa koyo gabah diinteri, enggak tahu waktu, enggak ngerti pagi, siang, malam, bahkan kadang sempat ninggalin sholat gara-gara kerja cari duit. Pontang, panting, ngalor, ngetan, riwa, mondar, morak, mobat, moncat, kalang, nibo, golung, jungkir, wes. Enak kono kari neruske. Ternyata enggak ada yang dibawa serta. Sebanyak-banyaknya kekayaan enggak ada yang dibawa. Saya sering sampaikan. Bakul helm lho helme wakeh mati yo gak ono sing helman. Pangkat jabatan gak dibawa. Terus yang nemenin di sana siapa? Ibu mohon maaf, anakmu yang ibu belain kayak gitu. Hamil aja gak cukup 7 bulan, kadang 9 bulan lebih. mendeh-mendeh, berat banget itu, apalagi kehamilan udah gede, jalan aja susah, gak bisa lurus, dekar-dekar. Belum lagi waktu melahirkan, itu taruhannya nyawa, sewu lorong ngelumpuk dari siji, pilihan antara hidup dan mati, sakit bro melahirkan. Mbok pikir dikum begagah terus bayinya pelunyu mencolot dewe, sakit banget. Terus nanti begitu udah lahir, masih aja ngerepotin. Ibu-ibu tidur gak bisa nyenyak. Baru mau tidur, anak udah nangis, rewel. Di pengajian aja gak bisa tenang kalau punya bayi. Gimana orang ceramah gak didengerin karena ribuk ngemii. Ngaji sampe ngemii. Kaya, buri. Aku yang gak ngeliat saking aneh ketok. Dibiayain sekolahnya, dikuliahin, dinikahin. Anak yang dibelain kayak gitu, gak ada tuh yang mau nemenin di sana. Makanya orang hidup itu harus cerdas. Ngaji kayak gini harus cerdas. Harus pandai memfilter, memilih dan memilah. Kan waktu ngaji kayak gini dijelasin. Oh, yang bisa dibawa ke sana sebagai bekal itu yang ini. Yang bisa nemenin di sana itu yang model kayak gini. Kan dijelasin semua. Halo. Yang jelas semua mau pergi ke sana. Lah orang pergi, orang bepergian itu butuh bekal. Kabeh arep lunga mrono, wong lungae butuh sangu. Kalau perginya ke Amerika bawa duit rupiah 10 koper ndak laku, harus ditukar dolar. Kalau perginya ke Makkah, ke Madinah, mudah-mudahan semua yang datang bisa ziarah Makkah Madinah. Amino nganti perutul lintil-lintilmu. Kalau enggak diikhtiari, ya enggak akan bisa nyampe ke sana. Karena terbukti banyak yang sebenarnya mampu, tapi enggak mau. Tono lo bro. Halo? Bisa dilanjut? Nah. Makanya kita berpikir wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa dan seterusnya, yang bisa dijadikan bekal itu apa? Bu. Bu. Pakai cincin sih boleh, Bu. Tapi ya secukupnya, itu hiasan kok. Jari 10 ya, kanan 1, kiri 1 aja cukup. Jangan 10 jari dipakein semua. Mau gantiin tesi. Itu yang lain dilepas itu bu, diprotoli ngono cincinnya kuwi, hei, diploroti, cemplung ke madrasah, cemplung ke masjid untuk nyantuni yatim, itu yang bisa dijadiin bekal ke sana, hei, pakai kalung silahkan, tapi sadari bahwa itu hanya perhiasan tubuh luarmu saja, pokok nggo tambah pengin ngono lho bu, yang penting ngono melungkereno gulumu awes, aja kok rantene kapal diumetno gulu, jalane sampai bungkuk-bungkuk, sing mbok pameri ya sapa, wong kabeh wis duwe. Hoi, ini wong wedok nang kalunge gede, ini udah pakai kerudung, ini kalunge di luar, nganggo jilbab tapi kalunge nang jaba, ndiluk gandul. Wong abis hujan kayak gini ya gayane mbak kok sumuk mbak ya, gandul. Diiris iku kok gulune kalunge diiris kasihkan ke madrasah, ke TPA, ke TPQ, ke pesantren, ke masjid. Hui. Pakai gelang silahkan, tapi secukupnya, jangan berlebihan. Pakai gelang kok mulai ugel-ugel tekan kelek nang kiwa tengen. Kuwi wong apa jaran kepang? Karena penampilan yang berlebihan itu diancam rampok. Bu, satu aja kan cukup toh bu gelang. Syukur ibu betah isin, cukup gelangan karet. Malah enak praktis, sewaktu-waktu rambut berantakan tinggal ngelepas, pakai tali, set. Lah. Sewaktu-waktu suami marah, jedet raine. Iso dadi senjata. Diplorot kuwi liyane cemplung ke masjid. Itu yang bisa dipakai bekal. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus cerdas. Nah, kalau udah denger-denger di sana, mbok kira kembangnya apa? Itu bentuk pertanyaan. Betapa nanti di alam barzah akan menghadapi pertanyaan dari petugas Allah, namanya malaikat mungkar nakir. Itu panitia tes masuk alam kubur. Kok kembangnya apa? Pertanyaan alam barzah itu seputar kembang. Kembang itu simbol wewangian, karena kembang itu baunya wangi. Ayo ngomong-ngomong, kembang api. Nggo nyumet lambemu. Yang kono nyaut kembang gula jare. Nggo kuwi nggo nyumpeli cangkemmu. Mal apa kembang desa? Ya ada kembang desa, tapi yo moh karo dapuramu. Kembang itu simbol wewangian. Berarti pertanyaan alam kubur, alam barzah itu seputar wewangianmu ketika hidup di dunia. Seberapa wangi ibadahmu, seberapa wangi sholatmu, seberapa wangi sedekahmu, seberapa wangi pengabdian kemanusiaanmu. Halo? Maka ini yang datang semua manusia kan? Hah? Ada yang bukan manusia? Oke, kalau memang manusia, saya singgung soal manusia. Tolong perhatikan. Manusia itu uang. Lah uang itu manusia. Lah manusia itu uang, uang itu yuk gila bareng-bareng yuk. Manusia itu diciptakan dari tanah. Ini salah satu sirinya bahwa tanah itu tempatnya di bawah, tanah itu rendah, agar manusia itu punya karakter seperti tanah, rendah hati. Kan tanah itu di bawah, rendah. Ayo bantau ya, tanah gunung kan tinggi itu. Oh bantah toh. Ya wes lek jarimu tanah gunung wis dukur tinggi. Ayo unggah ono tetep nang isore tungkakmu. Ngene iki wis tak pikir wis ana aku. Tanah itu di bawah. Ini agar manusia selalu di bawah dan di bawah, rendah hati. Kan sering saya sampaikan, lo orang kok disuruh ngerendah terus digo kalah-kalahan. Justru orang yang merendah itu enggak terkalahkan karena dia selalu di bawahnya. Dipukul kayak apa? Enggak kena wong sak ngisore kok. Menangan malahan. Dan tanah itu bahasa Arabnya ardun, artinya ridho, rela. Manut. Barang donya sing paling nurut di tanah, diinjek-injek manut, dicangkul manut, dibakar, dibikin genteng batu bata manut, bahkan dikencingin sama dia manut. Makanya tanah itu harganya makin lama makin mahal. Kalau kita bisa punya karakter kayak tanah, pasti harga kita makin lama makin mahal, derajat kita makin lama makin tinggi. Manusia diciptakan dari tanah. Yang rendah maka harus rendah hati. Beda dengan iblis. Kalau iblis kan diciptakan dari api, gitu kan iblis? Api itu sifatnya selalu berkobar-kobar dan membumbung tinggi, enggak mau merendah. Maka iblis itu maunya tinggi terus, enggak mau ngerendah. Dia tinggi hati. Ya kayak api itulah. Apa ngeblese nokono kok? Halo? Oke, sekarang gini. Ya tak urut, tak urut. Ya. Nyumbang piro? Gini. Makasih. Manusia dibibiti Nabi Adam alaihi salam. Kita ini keturunan Nabi Adam. Maka kita harus mencontoh karakternya Nabi Adam. Gimana? Jelas Nabi Adam itu orangnya rendah hati, mengakui kesalahannya. Pernah salah memang. Dan itu diakui, enggak menyalahkan pihak lain, enggak cari kambing hitam. Enggak berusaha untuk membersihkan diri.

sama iblis. Ini dulunya kan, dulunya kan sama-sama penghuni surga. Waktu di surga sama-sama melakukan kesalahan. Nabi Adam kesalahannya memakan syajaratul buah dari syajaratul khuldi. Iblis kesalahannya enggak mau tunduk ke Nabi Adam, enggak mau ngikut perintahnya Allah. Akhirnya sama-sama dikeluarin dari surga, sama-sama diusir dari surga. Tapi akhirnya beda nasib. Nabi Adam pada akhirnya nanti akan kembali ke surga, jadi penghuni surga selama-lamanya lama. Kenapa? Karena rendah hati. Nah, iblis. Salah posisi duduk. Selamanya enggak akan bisa tinggal di surga. Kenapa? Karena tinggi hati. Maka jadi orang tuh jangan sok suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi. Ayo toh sampean kari nyaut hati lo kok berat banget, diulang. Jadi orang itu jangan sok suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi hati. Karena itu bikin sakit hati. Tapi jadilah orang yang rendah hati, pasti akan menarik sehingga banyak yang jatuh. Lo angel lo gawe kata-kata ini. Lo merangkai kata-kata kayak gini enggak gampang, mulane larang. Angel kata-kata ini. Pengen cepet yang golek sing ngecek-ngecek ngono kuwi kok. Diulang, diulang. Ya ini biar aman negarane iki le ben kondusif. Kebersamaan, kebersamaan. Aku keliling-keliling terus Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Yo ngajak dulur-dulur kompak, guyub, rukun. Keutuhan NKRI harus tetap kita jaga, kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Wes, kalau saiki, masya Allah, teroris mulai ngawur, kendel-kendel. Kantor polisi lo diteror, Mapolda kemarin diteror. Sampai sekarang polisi itu nggak berani tidur kantor. Tidurnya di pos jaga, itu turu gerdu. Jangan kurang ajar kok teroris-teroris ya. Apa maunya dia? Loh, Tangerang ya pusate. Itu sing wis kecuci otake. Jarene terus dibuka no lawang swarga, disambut para bidadari. Bidadari kocluk. Bidadari nyambut wong edan, wong sampel ngono. Ajaran nopo ngono. Suruh ngono. Wong urip wis enake kaya ngene guyub rukun, kita ibadah yang enggak pernah diusik, kita ibadah yang enggak pernah terganggu, wis nyaman e kaya ngene kok. Kurang penak piye. Seneng men ribut. Wis, tak terusno iso nesu aku ngene kok. Ayo diulang. Ya diulang. Ngene kok aku seneng, iblis pun suka ngaji sekarang. Nah, sekarang ini. Diulang yang kompak. Jadi orang itu jangan sok suci. Jangan merasa bersih. Apalagi tinggi. Karena itu bikin sakit. Tapi jadilah orang yang rendah, pasti menarik, sehingga banyak yang jatuh hati. Maka ibu kalau ingin suamimu jatuh hati pada dirimu, rendah hatilah pada suamimu bu, maka suamimu pasti jatuh hati padamu, berkelepek-kelepek. Kata orang sekarang kan kelepek-kelepek, luluh di hadapanmu. Caranya gimana? Ibu sering-sering sungkem sama suami, cium tangan sampai keluar bunyinya ciiiit. Cucup tangannya bojomu ciiiit. Ini podo karo nyucup Hajar Aswad. Kok mana sih bojone ireng aswate pol-polan. Nanti candak tangannya cek, nanti cucup ciiiit. Terus ibu bilang dengan bahasa yang rendah hati, Papa, Lo kan panggilnya gitu. Ya meskipun rumahnya desa kan enggak apa-apa, sekali-kali yang mesra, papa. Papa tadi sudah mek damen apa belum, Pak? Ya sudah, Mama, tadi papa mek damen 4 bongkok. Nah, sekarang damennya digeletakkan di mana, Papa? Ya, papa taruh di guritan rumah. Jadi papa udah dari belakang, udah. Lah terus teletong yang mundung-mundung itu, Pak. Udah dikeruin apa belum? Udah, Ma, tadi sekalian papa keruin. Matur sing halus, yang halus bilang. Iya, Bojonegoro, iya. Tapi sing ceramah ki yang Bojonegoro, wek. Saman, Bu. Bilang gini. Ya. Aku selama jadi istri ayah, aku belum bisa bahagiain ayah. Bahkan aku sering berani sama ayah, sering ngebantah kata-kata ayah, aku sering nyakitin hati ayah. Yo ngono ku nek diulangi. Yo bojone setan yo begecil ngono kuwi. Diulangi apik-apik kok. Bener ya. Aku sih sebenarnya kepingin bahagiain ayah, cuman aku belum bisa. Maafin ya semua kesalahanku. Sampean ngomong belum selesai lho, bojomu wis membik-membik. Hop dek, hop. Hop, hop. Udah, jangan terusin. Udah, jangan terusin. Justru malah aku yang minta maaf. Aku sering ngetengi kamu. Wong kamu enak-enak tidur moro tak peding keringi. Akibatnya jembling semono gede. Itu kan akibat dari pola peding keringanku. Bukan cuma sekali dua kali. Aku yang minta maaf. Ya keruntelan terusan kok. Rendah hati. Nah kalau istri tinggi hati, pasti suami sakit hati. Maunya sih nunjuk-nunjukin jasanya. Orang suami lagi duduk riwari weno ngarepe ambek jendit. Ngene iki wong lanang ngerti apa. Barang-barang ya wong wedok. Wong lanang sak enake dhewe tekan jaba mulih turu tangi-tangi yo mbadok. Pakaian kotor klimpruk sembarang klimpruk sing nyuci sapa wong wedok. Ambek anak masa wong lanang tau ngopeni, sing ngopeni anak sapa? Wong wedok. Rumangsane sing lanang tambah sayang. Yo kecelek jare sing lanang. Ya terus ke gremeng terus. Nak suwek lambemu. Terus gak betah karo aku nang ngomong, karo wani iki sange sing daftar iki. Mending ibu ngomong gini lho. Ya. Sabar ya duwe bojo aku ya aku gak iso bantu sampean. Emboh. Yo, harus pakai etika. Kan ada aturannya toh. Woi. Makanya saya sering sampaikan, ya jangan suka pakai kekerasan lah. Meskipun sama pemerintah ya diingatkan dengan cara yang baik. Kalau diingatkan enggak bisa ya didoakan. Boleh demo, tapi demonya ke Allah. Modelmu kok ya enggak percaya ambek Gusti Allah modelmu. Ben digarap karo Gusti Allah, beres-beres. Gusti Allah wis kulino garap ngono-ngono kuwi. Nanti mang garapanmu dhewe ngono garapan model opo ngono. Kaya sik apik garapane Gusti Allah. Ayo bantah. Aku ngene iki tak pikir ngomong ngene iki. Lah apa-apane pemerintahi pemimpin, kita ini rakyat, menghadapi pemimpin ya harus pakai etika. Sama bapak sama anak itu sama-sama manusia. Tapi pernah kan tua bapak. Makanya bapak lek nuturi anak, enak. Nak, udah mau maghrib, mandi. Enggak mau mandi, saduk bokongmu. Ayo. Mau metai, adus. Lek, wis gedhe nek adus dhewe. Sabunan, jolali kosokan. Mau metu saduk bokongmu lho ya. Biasa boleh, tapi kalau bapaknya yang belum mandi, anak enggak boleh gitu. Ngono bapaknya yang belum mandi anaknya ngono, bapak udah mau maghrib, mandi ayo. Mau umat atas saduk bokongmu. Ayo, udah gede mandi sendiri. Pakai sabun, jolali kosokan lho ya. Lho, kon nadus emumet tak saduk bokongmu tenan. Niki namanya anak enggak punya tata krama. Lah anak itu kalau ingin bapaknya mandi, ya ngomongnya yang halus. Bapak, udah mau maghrib, kalau mau mandi, ini kamar mandinya udah siap. Apa perlu pakai air hangat? No. Bapaknya mau mandi, disyukurin. Alhamdulillah, bapak mau mandi. Kalau bapaknya udah digituin tetap gak mau mandi, ya biarin, didoakan aja. Aja dijegukin dase. Engko nanti dijegukin dase. Iki lho dikongkon natus kok. Nang atus. Wis gerang ngene kok. Ndablek. Atus. Ini anak kurang ajar. Ada etikanya kok. Woi. Paham apa enggak? Loh, kecuali penyimpangan akidah. Nah, kalau penyimpangan akidah ya beda urusannya. Ngono, jangan salahkan kalau banser bertindak. Penyimpangan akidah. Halo. Apaan nih banser bolok. Kayak gini jangan disepelekan. Ini enggak takut mati loh, cuma takut lapar. Soalnya rokok eceran. Ngene. Meneng wae aja guyang-guyu tak antemi pisan kok. Nih, laki-laki sama perempuan itu sama-sama manusia. Tapi kalau udah jadi suami istri, ya pernah itu wong lanang. Makanya laki-laki kalau panggil istrinya dek gitu. Ya istri kalau panggil suaminya mas. Aturannya gitu. Aja ngetutno umur. Jangan ngikutin usia. Kan kadang ada lebih tua istri daripada suami. Sing wedok umure 40 tahun, sing lanang 30 tahun. Meskipun begitu, suami manggilnya tetap dek. Engko nang Mbak. Amit Mbak. Maneh Mbak, kurangen Mbak. Ngopo to Dik? Nang mudun ta uncitno pisan. Ini namanya istri yang enggak punya tata krama. Ustaz sakarepku cerewet kowe. Nah, sekarang lho iki lho 1 jam setengah lebih. Emboh. Ya wis. Yo. Kalau udah diproses, kalau ngajine tambah ya segala sesuatunya tambah. Harapannya yo. Kita diperintah jadi orang yang baik. Rasulullah memberikan standar orang baik itu yang bagaimana? Man ahsana man asa'ahu. Atau antuhsina man asa'a ilaika. Kamu bersikap baik kepada orang yang bersikap jelek kepadamu. Aku kan sering sampaikan. Yo rungokno. Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Lho nek ngapiki wong apik, kabeh wong iso. Sing angel iku ngapiki wong elek. Iki nek gak asli wong apik temen, gak iso. Ngapiki wong elek lho. Bu, misalnya ada tetangga yang jelek banget kelakuannya. Resek. Ibu nanya dia gak pernah ngejawab. Disapa baik-baik malah melengos karo mencep. Ibu punya apa-apa, ibu kasih dia. Tapi dia ketika punya apa-apa enggak pernah ngasih ke ibu. Ada enggak tetangga yang kayak gitu? Ini orangnya datang. Pakai kerudung warna apa? Merah hati. Ini. Misalnya. Nah terus, ibu tetap aja bersikap baik sama dia. Susah apa enggak? Susah, angel. Makanya saya bilang ngapii wong apik itu mudah. Semua orang juga bisa ngapii wong apik. Sing angel ngapii wong elek. Iki nek gak asli wong apik temen, gak iso. Asli wong apik. Dadi wong nek asli apik iku ya wong apik diapii, ana wong elek di apii, diapii karo wong bales apik, dieleki karo wong ya bales apik. Makane nek ana wong apik ayo do diapiki, nek ana wong elek ya ayo do diapiki lho. Iblise luwih sadar ngomong diapiki. Lho kono kok malah ngajak dieleki lho. Oh iblise ngaleh mrono. Diulang, diulang. Nek ana wong apik ayo di. Nek ana wong elek ayo di. Nek diapiki karo wong ayo bales. Apik, nek dieleki karo wong ayo bales. Apik. Sekolah suwengi kok ora pinter. Lah, kita bisa baik bisa jelek, bisa baik bisa buruk tergantung hati. Ala inna fil jasad mudghah idza sulhat sulhat sairul jasad kulluh wa idza fasadat fasadat sairul jasad kulluh. Ala wahyal qalb. Kok mantuk-mantuk ngerti artine? Belum ngerti aja ngene-ngene. Bingung no sing ceramah. Penceramah ngelihat jamaah roto sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dipandang semua, diperhatiin semua. Itu bukan tanpa maksud, ada tujuannya. Mengukur tingkat kefahamannya para jamaah. Kalau udah paham, ya lanjut keterangan nih, gak usah diulang-ulang, biar efektif materi dapat banyak. Kalau belum paham, perlu diulang, diperjelas lagi. Dari mana penceramah ngerti jamaahnya udah paham apa belum? Ya dari sikapnya. Kalau manggut-manggut kayak gini, ah berarti udah paham. Lanjut ya, ngantuk kok matanya melorok. Lanjut keterangan nih. Nah, kalau belum paham biasanya kan dongong. Ini tadi aneh. Oh, saya baru baca Arabnya, belum saya artiin. Burung tak arte no. Lah kono kok manggut-manggut. Kan saya bingung. Tolong bro ya. Nek goblok aja macak pinter. Bingung no wong. Yang paling bingung no tatanan ni wong goblok macak pinter. Dianggap pinter kenyataane. Goblok, dianggap goblok gayane koyok wong. Ruwet. Gak pernah ngaji di pesantren, gak pernah belajar ilmu nahwu, sorob, usul fikih, mustalah hadis, mantik, balaghah, gak pernah. Tapi macai jubah rangkep itu. Sorban panjangnya 270 meter. Tasbihnya gede-gede banget. Kelopo direnteng-renteng ini tasbih. Bingung no wong tuh. Dibuka no kitab kuning ya gobek-gobek. A-u, a-u, a-u. Bingung no tatanan. Itu yang ngono. Orang ngerti orang bisa baik bisa buruk tergantung hatinya. Kalau hatinya baik pasti orangnya jadi baik, kalau hatinya buruk pasti orangnya juga jadi. Orang itu kalau hatinya baik sekujur tubuhnya pasti baik, kalau hatinya jelek sekujur tubuhnya pasti jelek. Nyauto, kalau hatinya baik ucapannya pasti, kalau hatinya jelek ucapannya pasti, kalau hatinya baik perilakunya pasti, kalau hatinya jelek perilakunya pasti. Nah, orang itu kayak botol. Botol itu bahasa Inggrisnya the gendul. Inggrisku tuh. Botol itu kalau dalam isinya parfum, minyak wangi, sewaktu-waktu bocor pasti baunya harum karena dalam isinya parfum. Tapi botol kalau dalam isinya bangkai, sewaktu-waktu bocor, ya basin, mung jero isine batang. Maka sesungguhnya semua ibadah itu untuk memperbaiki kualitas hati kita. Setelah diproses satu bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri kembali kepada fitrah, salah satu artinya adalah kembali kepada kesucian hati. Insyaallah disambung dalam serial berikutnya. Aku kok. Makasih, kamu ngerti banget perasaan aku. Es, pokoknya mudah-mudahan masyarakat mriki, masyarakat sini tetap hidup rukun dalam keberagaman. Nasionalis dan religius, artinya cinta tanah air. Ahlus sunnah wal jamaah harga diri, NKRI harga mati. Itu harus betul-betul kita pertahankan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم